Smart Parenting untuk generasi cerdas. Smart Parenting bersama Eli Risman dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Smart FM number one business and inspiration. Selamat malam Smart Listener, apa kabar Anda malam hari ini? Tentu saja kabar Anda baik-baik saja ya. Itu harapan kami semuanya di Smart Parenting malam hari ini. Dan Rabu malam memang menjadi malam yang spesial karena ini sudah ditunggu-tunggu oleh para orang tua, anak-anak remaja, adik-adik remaja gitu kan, yang ingin bergabung bersama-sama dalam Smart Parenting. Semoga panjang satu jam nanti Anda bisa mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Sudah bersama-sama dengan saya, Smart Parenting itu gak lengkap dong kalau gak ada narasumbernya ya. Bu Eli Risman, selamat malam Ibu. Malam Mbak Ola, selamat malam teman-teman. Hijau dan merah, seperti bunga dan daun. Itu adalah baju yang dipakai oleh Bu Eli Risman nih, Smart Listener ya. Oke, kemudian juga Bu Eli Risman malam hari ini gak sendirian. Mengajak, mengundang tamu yang spesial, ada Ibu Dokter. Selamat malam Ibu Dokter. Oke, apa kabar Bu Dokter? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Nanti Anda pasti akan dapat jawabannya. Kenapa malam hari ini kok Bu Eli Risman tuh mengundang dokter? Ada apa? Siapa yang sakit ini gitu ya? Tapi nanti kita ada akan jiwa-jiwa yang ada jiwa-jiwa yang sakit ya. Oke, Smart Listener, Anda bisa bergabung dengan kami malam hari ini dengan kirim SMS ke 0812 11 12 959. Topiknya ini sambungan lagi dari yang kemarin. Jadi kalau kemarin tuh kita bikin topik tentang ayah. Betul. Hari ini tentang ayah lagi. Why? Karena memang kenyataannya, ya kan, banyak yang berayah tapi tidak memiliki ayah. Salah, memiliki berayah ayah. Berayah ada. Berayah ada. Pian. Oh, itu dia lebih pas. Oke, topiknya hari ini adalah ayah, yuk bikin hari ini lebih baik dari kemarin. Nah, silakan. Kenapa Bu Eli Risman malam hari ini memilih topik ini? Silakan, Ibu. Terima kasih, Mbak Ola. Smart Parents yang penuh kasih dan cinta, kakek nenek yang selalu mencintai cucu-cucunya, dan anak remaja-remaja ibu yang menjadi pendengar setia dan ingin jadi orang tua yang lebih dekat dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi, saya menyebutnya Smart Parenting malam ini Smart Parenting Spektakuler. Spektakuler. Iya, karena kenapa? Susah sekali saya mengundang sahabat baik saudara seperjuangan saya ini yang meninggalkan hampir 100 pasiennya untuk duduk bersama. Mudah-mudahan pasiennya yang mendengar malam hari ini gak marah ya. Udah sabar ya. Jadi teman-teman sekalian, banyak sekali ayah ataupun ibu tidak tahu sepanjang apa dan sejauh apa dampak ketidakhadiran dalam tanda petik mereka dalam hidup anak-anak mereka, dan apa saja akibat yang dirasakan maupun yang dilakukan anak-anak kemudian harinya. Kita selalu berbicara tentang orang tua, ya, tentang yang menikah lagi, yang meninggalkan anaknya. Tapi mana di antara kita yang bertanya, menyidik, dan mendengarkan rasa anak-anak mereka? Hari ini, ya, kita punya kesempatan yang sangat mulia menurut saya. Kita dengarkanlah pengalaman, ya, salah seorang sahabat kita malam ini, seorang dokter spesialis yang tentu saja demi niat baiknya berbagi, saya sepakat dengan produser di Smart FM, kami tidak menyebutkan namanya maupun spesialitisnya. Ini semuanya terjadi betul-betul karena izin Allah ya. Kita perlu membuat hari esok lebih baik dari hari ini, betapapun beratnya tantangan dan bebannya kita jalani dan yang kita hadapi sekarang ini ya. Kita menyadari bahwa masalah ayah ini genting. Berkali-kali kita sebutkan karena isu ayah sangat strategis di tengah perubahan yang sangat cepat terjadi dan tantangan pengasuhan yang luar biasa. Tapi teman-teman, sahabat, Smart Parents yang saya cintai, ya, dan anak-anakku, buah hati ibu, selalu ada cahaya keemasan di bawah awan yang sangat gelap. Untuk itu kita harus menyadari dulu apa sih yang menyebabkan awan kehidupan itu begitu gelap. Puitis banget ya, tapi memang kenyataannya begitu ya. Sebenarnya selalu ada cahaya kemasan di bawah awan yang sangat gelap. Waduh. Always silver lining under the dark cloud. Luar biasa. Oke. Memang banyak yang merasakan, Bu. Kemarin juga banyak yang telepon, bahkan juga langsung cerita ya minggu kemarin itu. Betul. Itu para ayah-ayah nih gitu ya. Beberapa ada yang telepon langsung setelah acara gitu ya. Mereka bilang, itu saya kayak ditampar-tamparin sama Bu Eli. Saya bilang, kenapa kok ditampar-tamparin, Pak? Gitu. Ya saya termasuk yang saya suka beliin macam-macam buat anak saya. Pokoknya saya turutin itu permintaan anak saya. Usianya masih 6,5 tahun deh, SD gitu, Bu, kelas 1 gitu. Jadi apapun dikasih gitu loh. Karena waktu itu Bu Elin mengingatkan ya gitu. Ini mau menyiapkan laki-laki macam apa nantinya? Kalau semua hal itu diokekan, diiyakan sejak kecil, tapi enggak pernah mengajar dia untuk mandiri gitu ya, tanggung jawab dan sebagainya. Leadership gitu. Terus dibilang minggu depan ada topik ayah lagi enggak? Ternyata ini jawabannya nih, iya, smart listener, iya, gitu ya. Iya. Oke, Bu, ini apa kaitannya dengan ayah, dengan apa yang tadi yang ibu sampaikan gitu ya, bahwa kemudian juga kaitannya dengan ibu dokter gitu kan, bahwa kita mesti bikin hari ini, hari besok itu lebih baik dari kemarin, khususnya untuk para ayah. Silakan, Bu. Karena kita kehadiran ibu dokter ini luar biasa. Beliau boleh dibilang sukses dan populer, punya pasien sangat banyak, dikenal orang, mengabdi masyarakat gitu ya. Tapi kita mau belajar dari beliau, bagaimana beliau menapaki kerikil hidupnya, bagaimana beliau menghadang badai, ya, berayah ada, berayah tiada. Itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian harus berbesar hati dulu mendengarkan apa cerita ibu dokter kita, karena gitu, jangan pernah merasa sendiri itu. Jadi saya mau bilangin, kirim pesan sambil merinding dan terharu. Gitu. Merinding. Saya mau bilang sama saudara-saudara saya semuanya smart parents, jangan merasa sendiri. Pernah kehujanan enggak? Pernah. Iya. Kenapa enggak bawa payung? Kelupaan. Ya. Atau kadang-kadang gak payungnya siap. Di tas. Satu. Gak ya, siap. Berikutnya gak siap. Gak siap. Gak sangka hujan bakal datang kan. Oke. Jadi teman-teman smart parents semua, kita pernah kehujanan ya. Gak ada orang yang gak diuji Allah gitu. Dulu kita mau mendengarin soalnya sedih ya dan sebagainya. Kayak seperti pohon kelapa, selalu dalam satu tandan ada satu kelapa kopior. Jadi ada sajalah. Mari kita terima apa yang kita hadapi sekarang ini sebagai sebuah realitas kehidupan yang harus dijalani, dinikmati dan diselesaikan. Ya, dengan satu catatan, gak mungkin lah sesuatu itu terjadi tanpa izin Allah. Ya kan, dan bagi kita yang beriman, ya, tergantung keimanan kita masing-masing, kita harus percaya bahwa di ujung jalan sana Allah pasti sudah punya rencana yang terbaik untuk kita. Itu yang kita mau dengerin dari dokter kita. Jadi kalau ada smart listener yang kemarin-kemarin SMS kan merasa bahwa gak deket sama ayahnya, gak pernah diajak bicara, ternyata gak sendiri. Gak sendiri. Pernah kehujanan gak? Pernah. Iya. Malam hari ini ada yang mau berbagi bersama-sama dengan kita. Baik. Tapi dokter, sebelum dokter berbagi, supaya enak nanti ceritanya gak kepotong ya, dok, gitu kan. Kita mau dengerin satu buah lagu dulu ya. Dan lagunya mudah-mudahan ini juga bisa menambah semangat kita malam hari ini. Kita kembali sesaat lagi dan tetaplah dalam Smart Parenting dengan topik ayah. Yuk bikin hari ini lebih baik dari kemarin. Smart Parenting untuk generasi cerdas. Smart listeners, apa yang nanti yang dibagikan oleh dokter bisa membuat kita tetap memiliki harapan gitu ya. Silakan, Bu Dokter. Ya, selamat malam, smart parents semuanya. Jadi saya hari ini memang sengaja berbagi. Agak sulit juga karena ini menyangkut masa lalu, jadi kadang-kadang juga saya agak sedih kalau mengingat ini. Jadi orang tua saya bercerai pada usia saya 5 tahun. Dan sama sekali ayah saya mungkin hanya datang setiap bulan untuk kasih uang, kadang juga enggak, dan beliau juga. Jadi saya tinggal dengan ibu dan adik saya yang laki-laki. Jadi bertahun-tahun saya tidak pernah punya ayah. Saya tidak tahu namanya bagaimana ada ayah di rumah. Bagaimana suami dan istri itu setiap hari. Saya tidak pernah tahu. Tidak sama sekali tahu. Yang paling sedih lagi, saya tahu ibu saya, jadi ini karena poligami yang tidak adil. Akhirnya ibu saya memilih berpisah. Pada suatu hari, sering sekali saya lihat ibu saya masih menyimpan celana ayah saya di dalam lemari. Sebagai anak perempuan, saya tuh cinta dengan ayah. Saya butuh sekali ayah di dalam hidup saya. Saya pengen tahu gimana sih rasanya ya dibelai-belai sama ayah, dikasih cerita, disayang. Karena saya anak perempuan. Itu juga nanti adik saya yang terjadi dengan adik saya, nanti saya ceritakan. Jadi waktu itu saya ingat mama itu sering sekali buka lemari, kemudian ada celananya papa di situ disimpan satu, dipandangin. Pernah gak sih selama ini bapak-bapak yang berpoligami atau ibu-ibu yang memang oke korban, pernah gak merasakan bagaimana perasaan seorang anak seperti itu? Gak pernah ada yang memperhatikan perasaan seorang anak pada perkawinan yang hancur. Selalu yang dinilai suaminya lah, bapaknya atau ibunya. Ibu itu bukan orang yang punya darah yang sama dengan bapaknya, ya kan? Ya, jadi orang lain kalau istri. Tapi kalau kah saya sebagai anak perempuan, sulit sekali ya dikatakan saya cinta sekali sama saya. Saya rindu sekali dari hati kecil. Tapi saya sekaligus saya benci sekali. Kenapa papa yang katanya sayang? Sayang, mana sayang? Apalagi kalau lihat anak lain misalnya di sama-sama pergi sore-sore hari dengan bapaknya, digendong atau dikasih senyum sayang. Saya namanya hatinya rasanya seperti teriris-iris karena seperti luka dikasih jeruk nipis mungkinnya saking kangen sekali, rindu sekali. Tapi saya juga sekaligus benci. Dan peristiwa yang paling berkesan itu pada suatu hari. Itu waktu zaman itu aib sekali ya orang bercerai ya. Jadi saya selalu, teman-teman selalu, saya merasa dibicarakan, ih jangan deket-deket di broken home. Saya merasa begitu. Kemudian pada suatu hari, waktu itu saya SMP, saya ingat sekali, lagi pergi jalan tuh di daerah Pancoran, sedang dengan pramuka. Jadi saya berusaha aktif aja supaya melupakan, berusaha aktif. Saya masih punya harapan, nah ini alhamdulillah, itu dengan izin Allah juga. Saya punya harapan, saya harus justru membalikan, memberitahu orang bahwa tanpa ayah pun saya juga bisa berhasil. Suatu hari, lagi jalan itu pramuka, tiba-tiba ayah saya lewat dengan mobilnya yang saya kenal. Itu udah lama gak ke rumah ya, gak tahu, gak pernah ketemu. Dengan perempuan di sisinya dan ketawa-ketawa di mobil. Dan ayah saya menepi, saya udah berdoa, jangan turun, jangan, jangan, saya malu sekali. Sakit sekali hati saya, diketawain teman-teman. Tapi ayah saya menepi dan turun. Dan perempuan itu dengan ketawa-ketawa. Bagaimana saya kemana-mana naik bis kota sama ibu saya dan adik saya kemana-mana. Kok enak-enak ya si papa sama perempuan ketawa-ketawa. Bagaimana rasanya? Saya gak pernah disayang-sayang seperti itu. Bercanda dengan ayah, gak pernah ada di rumah. Kenapa dengan orang lain seperti itu? Pernah gak itu dirasakan? Bagaimana rasanya? Bagaimana malu saya? Bagaimana lukanya hati saya ketika itu? Pernah gak bapak-bapak yang berpoligami berpikir atau bagaimana perasaan seorang anak seperti itu? Belum lagi lihat ibu saya setiap malam menangis di dalam sholat malamnya. Jadi saya bangun malam kebangun karena mama nangis setiap malam. Ketika akhirnya ayah pada saat itu turun dari mobil gitu ya, terus kemudian menepi. Tadi kan rasanya ada kemarahan gitu ya, ada kekesalan yang luar biasa. Malu. Apakah akhirnya ayah menemui kemudian memanggil dokter? Iya, dengan tenang sekali. Dan kemudian apa respon teman-teman pada saat itu? Iya, teman-teman melihat dengan aneh dan bisik-bisik, namanya juga anak SMP. Anak SMP. Tapi saya itu traumanya sangat berat. Kemudian adik saya reaksinya adalah marah. Dan dia waktu itu menjadi pecandu narkoba sengaja. Mungkin dia segala macam lah dia perbuat sampai masuk penjara. Sampai kemarin waktu itu udah kita udah dewasa begini, dia sekarang sudah insaf, taubat, sudah malah menjadi ustadz. Terus dia kemarin ngobrol sama saya baru beberapa bulan yang lalu di telepon, kita ngobrol panjang lebar. Kakak, saya udah berusaha maafkan, tapi mungkin sakit hati saya sampai mati sama ayah. Kita dulu berdua ya kak. Kakak ada satu-satunya orang yang menerima saya padanya. Kakak yang membimbing saya waktu jatuh di depan kak, di teras. Saya mabok, kakak gak malu lihat semuanya. Tetangga-tetangga udah ngeliatin keluarga kita yang hancur. Kakak yang bawa saya masuk, saya bawa dia karena dia adik saya. Dan saya tambah marah sama papa. Tapi saya cinta, Saya anak perempuan, saya butuh sekali. Apalagi adik saya pingin ayah nyuruh saya sholat, tapi lihat kelakuan ayah, katanya. Pernah. Itu buat bentuk apa? Protes ya, bentuk protes. Iya, jadi dia ngambil sisi yang itu, merusak dirinya sendiri. Jadi sisi positifnya, saya sekarang baru sadar bahwa mungkin kalau misalnya saya dibesarkan tidak dengan keadaan seperti ini, saya gak jadi sekarang juga. Dan saya bilang dengan anak-anak, dan saya suka juga sharing, keadaan yang sama, kita bisa memilih. Saya dan adik saya keadaannya sama, tapi saya memilih untuk punya harapan dan justru keluar dari kubangan itu. Mm-hmm. Adik saya marah dan dia merusak dirinya sendiri tanpa merubah keadaan. Sempat itu terjerembab gitu iya, ya. Dan itu gak berpengaruh sama apa-apa dengan papa. Bapak saya sempat istrinya, maaf saya sebut aja, 8 orang. Anak-anak lain seperti apa? Sedang kami aja seperti ini. Bu Eli, ini coba kita sekarang tanggapi gitu ya. Tadi saya sampai juga berlinangan air mata gitu kalau udah bicara soal ayah ini gitu. Bu Eli kan pernah kan ingatkan lagi kepada kita semua gitu, Bu Eli. Iya. Ternyata sedemikian kuatnya pengaruh ayah gitu dalam pengasuhan khususnya untuk anak perempuan gitu ya. Tadi kan saya tergambar sekali betapa Bu Dokter dan adiknya gitu kan memang membutuhkan ayah tuh bukan supaya ayah setiap hari ada, tetapi sosoknya, suaranya, bisa kehadirannya dielusnya itu gitu kan, keluhannya, bergelayutannya itu gitu. Iya. Itu kok sedemikian kuat ya, Bu ya? Fitrah, Mbak. Mm-hmm. Jadi dibutuhkan dua-duanya. Seandainya gitu anak itu tidak punya ibu dan ibunya melakukan hal yang serupa, pergi dan sebagainya, anaknya tidak kalah menderitanya. Ya. Kedua-duanya juga. Persoalan pertama tadi apa yang disampaikan oleh dokter adalah kita tidak pernah memikirkan perasaan anak. Satu. Kedua, oleh sebab itulah ke depan, kita bicara ini ke depan sekarang ya. Karena kalau kita lihat ke belakang boleh, tapi jangan menoleh, cuma lihat kaca spion saja. Kita sekarang berpikir bagaimana ke depan. Adalah kita mengajarkan anak laki-laki untuk mendengar dan memahami perasaan. Ya kan gitu ya, Dok ya. Enggak boleh nangis kan ya, Bu. Iya, jangan bilang enggak boleh nangis kalau anak kecil. Itu saya didik untuk anak saya yang laki-laki. Jangan nangis karena kamu laki-laki. Kalau dia mau nangis biarin aja sih, dia masih kecil. Dia perlu mengekspresikan perasaannya, lalu kita dengarkan dan kita terima. Oh, kamu lagi sedih ya, Nak. Dari situ dia belajar untuk mendengarkan dan menerima perasaan bininya dan anaknya nanti ke depan. Itulah dasarnya leadership-nya dia gitu loh. Karena dia akan berhadapan dan mengendalikan perempuan-perempuan dan mengendalikan juga laki-laki. Menerima perasaan, mendengarkan perasaan dan menerimanya bukan aib. Itu yang kita harus koreksi banget dari budaya kita. Anak laki-laki adiknya dokter ini, seandainya dulu didengarkan perasaannya, mungkin dia gak kecemplung begitu jauh. Iya. Dan menyiksa dirinya gitu kan ya. Iya. Karena basicnya tadi, belum dari segi agamanya, gak ada yang nyentuh sama sekali. Kami gak punya prinsip hidup. Nah, itu penting sekali. Jadi gak ada hidup ini prinsip hidup ini begitu. Itu otak ayah. Ya memang natural gitu kan. Iya. Tetapi kan tetap juga harus ada, harus yang ada membimbing gitu ya, Bu. Iya, dokter harus ya ada. Dan memang ada tauladan, Mbak. Iya. Itu teladan, itu penting sekali. Contoh jadi sangat penting. Saya tuh ngebayangin kosong banget loh. Udah kosong banget itu, Bu Dokter, dengan adik ya ketika itu malam, tidak ada ayah. Iya, betul-betul malam tuh kayak apa ya? Kita kesepian yang sangat sepi. Enggak ngerti kayak mau ngapain gitu. Enggak tahu lagi. Ya. Udah. Sempat enggak waktu itu bercita-cita mau jadi dokter gitu, Bu? Sempat bercita-cita jadi Bu. Sempat. Saya justru dari kecil saya ingin. Saya karena kepingin sekali membantu banyak orang lagi. Mm-mm. Ya, supaya ya saya kepingin bantu banyak orang. Saya rasa bukan hanya saya sendiri mungkin. Dan ini ketemu waktu saya jadi mahasiswa, emang banyak sekali itu. Mm-hmm. Alhamdulillah saya waktu itu benar-benar. Tapi ada teman juga, boleh ya Bu Eli? Silakan. Teman saya, sahabat saya, teman sekali dari SMP. Itu yang sama-sama kita berdua yang waktu itu keluarganya pecah sama dengan poligami juga. Kemudian berpisah, ibunya bekerja. Ya, kemudian pada suatu saat dia menikah. Tetapi karena sangat trauma, jadi maaf frigid, benar-benar berat sekali. Sehingga akhirnya suaminya, akhirnya karena dia frigid bertahun-tahun, akhirnya suaminya juga berselingkuh, kena penyakit kelamin. Jadi itu saya, alhamdulillah saya selalu bilang tuh, saya semuanya dari Bu Eli juga belajar banyak sekali, alhamdulillah. Termasuk setelah saya dewasa menyelesaikan persoalan dengan bapak saya yang Bu Eli yang ajarkan, pokoknya supaya diselesaikan semua. Saya sudah selesaikan dengan papa saya, tapi teman saya ini nggak sempat selesaikan, mungkin bapaknya masih ada juga. Jadi dia sampai sekarang belum beres itu masalahnya. Kita break dulu. Jadi smart listener ini kan benar-benar kalau bisa dibilang kita hadirkan gitu ya. Cerita yang sesungguhnya betapa ketika seorang anak tidak memiliki ayah. Kehilangan ayah. Tidak memiliki ayah itu bukan cuma sekedar karena ayahnya misalkan meninggal atau apapun gitu ya. Ada tapi gak ada. Itu yang justru menyakitkan kan gitu ya. Nah smart listener, Anda boleh berkomentar atas apa yang tadi kami hadirkan. Atau mungkin juga Anda ingin bertanya tentang pengalaman Bu Dokter, silahkan gitu ya. Bagaimana beliau bisa kuat pada akhirnya terus kemudian tough bersama dengan adiknya. Dan sukses. Atau juga Anda boleh bertanya kepada Bu Eli Risman. Kami tunggu di 0812 11 12 959. Smart Parenting untuk generasi cerdas. Baik, 95,9 Smart FM, number one business and inspiration radio network. Smart listener, Anda punya pengalaman dan mungkin ada juga adik-adik remaja yang malam hari ini mendengarkan. Kok kayaknya juga pengalamannya sama gitu ya, punya ayah tapi gak tahu ayahnya ada di mana. Iya, duduk semobil gak ngomong. Oh, duduk semobil gak ngomong. Dari rumah sampai ke sekolah gak ngomong. Betul. Iya. Paling banter ya ditanyain, PR-nya udah dikerjain. Iya, itu hebat banget udah. Itu udah paling hebat ya. Banyak gitu. Oke, silakan ya, Anda kirimkan SMS ke 0812 11 12 959. Oke, kita lanjut lagi. Silakan Bu Eli. Baik, teman-teman semuanya ya. Jadi kita mendengarkan yang cerita perih ya, yang mungkin juga tadi dialami semua banyak orang karena ya rata-rata suka lupa bawa payung ya. Oke. Sekarang kita ingin mendengarkan dari dokter apabila berkenan berbagi sama kita. Setelah pergulatan yang berat itu, karena dokter punya harapan, itu penting buat Anda ya, anak-anakku yang punya masalah kurang lebih dengan dokter kita, selalu gantungkan harapanmu nak ya. Di otakmu kamu bayangkan sesuatu yang sukses dan berhasil dan jalani dengan penuh semangat karena jangan tenggelam. Itu kan dokter bilang tadi, dokter pilih untuk punya harapan ya, bukan tenggelam. Dok, yang kita ingin berbagi sekarang karena kita pengen jadi ayah yang lebih baik ya. Artinya hari ini besok menjadi ayah lebih baik daripada hari ini, dok. Waktu dokter ingin menikah. Ya. Apakah ada persyaratan khusus, ada kesepakatan, dan barangkali dokter bisa berbagi dalam waktu yang sempit ini juga ada bagaimana ya dokter mendidik anak laki-laki dokter itu suka dukanya gimana ya? Ya, jadi memang waktu mau menikah saya bilang sama calon suami ya. Sekarang suami kali. Iya. Mantan pada mantu. Kita ini di atas 50 amin. Loh. Jadi biar semuanya pendengar tahu bahwa ini perjalanan panjang untuk sukses. Ya. Ya. Tapi ternyata bisa. Itu kan. Ya. Bisa lebih baik hari ini dari kemarin. Okay. Ya dok, silakan, dok. Bikin perjanjian sama, walaupun gak di atas kertas, tapi kita perjanjian bahwa saya gak bisa dipoligami. Satu, kedua saya mau kita mendidik anak bersama-sama. Good. Ya, itu perjanjian. Ya, karena kan kita mau selamat dunia akhirat itu. Iya, betul. Sama enggak persepsinya? Kalau emang udah ada niat misalnya mau poligami dan itu udah saya alami bahwa tidak ada poligami yang adil. Maaf saya ulangi, terutama untuk anak. Untuk anak. That's a very important point. Terutama untuk anak. Maaf. Ya kayak sekarang aja misalnya bapak-bapak itu sibuk sekali kerja, istri satu, anak dua. Waktu untuk anaknya berapa jam dalam seminggu saya tanya? Poligami sama kerja, itu namanya. Ya, poligami sama kerja ya. Poligami ya, sama ya. Pekerjaan ya. Sama apalagi, sama reputasi. Iya, apalagi ditambah dengan istri lain, dengan beberapa anak. Nah, udah kejadian seperti saya dengan papa. Istilahnya satu istri dengan beberapa anak aja udah gak kepegang. Ya, tapi bagaimana kalau memang jadi itu harus bikin dulu kesepakatan mungkin. Waktu itu saya bikin kesepakatan. Oke, mau, kalau enggak jadi aja dari awal. Daripada nanti di tengah. Kalau di tengah ada apa-apa ya kita kita bicarakan kembali. Memang seperti itu. Dan memang dari awal kita sepakat bahwa ayah ikut. Dan berusaha untuk membaca buku-buku tentang pengasuhan. Waktu itu ada kewajiban seorang ayah terhadap anak laki-lakinya. Itu di dalam ada kita buku Islam itu. Baca peraturannya. Ya, paham. Sama ada buku dibaca sama suami saya sampai tamat. Juga anak perempuannya. Soal kewajiban seorang ayah terhadap anak perempuannya. Iya. Ya itu udah dibaca sebelum punya anak. Oh, sebelum punya anak ya. Ya, walaupun dalam pelaksanaannya memang berat. tapi minimal udah ada kesepakatan itu. Jadi dari awal memang landasannya dua-duanya dokter. Ya. Nah kita mau tahu juga bagaimana jadinya pengasuhan bersama itu diterapkan dok karena dua-duanya dokter. Ya berat karena memang waktu sekali lagi karena kalau dokter kepentingan pasien juga itu sangat berat karena kami nyawa urusannya. Tapi itu bikin kesepakatan lagi bahkan juga sama anak yang laki-laki kita bikin duduk bersama waktu itu sempat saya juga sempat konsultasi dengan Bu Eli kalau ada masalah ya dengan psikolog juga sempat jadi ada masalah-masalah biasa lah. Jumlah anak berapa Ibu? Dua laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki. Oke. Okay. Nah waktu itu pengen tahu deh ya Bu Eli ya kesepakatannya gimana sih ketika mengasuh anak yang perempuan kemudian laki-laki kan tentunya berdasarkan pengalaman Ibu kan nggak kepengen keulang lagi dong nanti anak laki-laki dan buat saya juga berat loh karena saya belum pernah lihat suami istri itu seperti apa sih. Iya, itu ada yang lupa. Nggak ada sekolahannya, Bu. Itu modeling. Betul. Jadi itu penting sekali statementnya dokter, ya. Karena beliau tidak tahu bagaimana suami istri. Jadi itu saja harus diingat sekali ayah dan ibu ya. Kalau misalnya terjadi hal-hal yang tadi nggak usah kita sebut lagi cerita dialami oleh dokter ini, gitu. Jadi si anak itu tidak punya model di dalam kepalanya nggak ada wiringnya kok istilah parenting tentang bagaimana suami istri. Yeah. Jadi suami istri aja sudah big deal. Bagaimana lagi mengasuh anak? Makanya berat itu dari tadi dokter bilang berat ya dok. Iya karena saya terus usahanya dok. Betul-betul usahanya waduh sangat berat. Dan saya alhamdulillah mencari keluarga yang utuh. Maksudnya suami saya dari keluarga utuh. Dan cukup bahagia ya lengkap. Jadi lihat oh gitu. Jadi saya menganggap saya belajar dari mertua saya. Oke. Okay. Nah, saya sempat tinggal di rumah mertua saya. Kira-kira setahun setelah nikah. Justru senang ya tinggal bareng sama mertua ya. Saya pengen punya ayah ibu itu saya apa? Saya dekat sekali sama beliau. Penderitaan yang panjang Allah gantikan lah. Iya, alhamdulillah. Saya karena punya harapan dan berpikir positif. Iya, saya selalu positif. Bisa. Jadi selalu ada harapan, tergantung kita. Jadi hidup ini tergantung kita yang milih. Oke. Selalu ada cahaya emas. Selalu ada cahaya emas di bawah kegelapan. Awan. Oke. Bu Eli sama dokter tahan dulu. Gini ada SMS ya. Kita bahas SMS yang masuk. Maaf sampai lupa. Oke. Ada Rizky di Jakarta. Selamat malam Bu Eli dan Bu Dokter. Saya ini anak remaja ya. Usianya 17 tahun ya. Dari pengalaman Bu Dokter tadi sih bagus banget, keren banget kalau kata orang okay banget deh gitu ya. Tapi kok saya susah ya Bu ngelakuin kayak gitu. Saya tuh sampai sekarang masih susah memaafkan ayah saya gitu. Karena ayah saya meninggalkan ibu saya dengan adik-adik saya itu begitu aja. Dan kemudian ketika saya tahu bahwa ayah sekarang hidupnya berkecukupan dan sebagainya, itu tuh saya tambah marah karena saya anak pertama Bu. Nah bagaimana sih Bu caranya memulai harapan yang tadi Ibu bilang itu? Saya mohon dikasih. Pertanyaan bagus banget. Iya. Rizky, itu pertanyaan Rizky. Dari Rizky ya. Oke, okay, pertanyaan berikutnya ini ada SMS lagi ya. Okay. Kali ini justru yang mengalami sakitnya perceraian itu adalah bapak-bapak Bu. Bu, saya ini ayah dari 3 orang anak ya. Saya usianya 48 tahun. Saya justru salut dengan ibu dokter yang tadi punya pengalaman. Tapi saya kok ngelihatnya gak semua perceraian itu tuh karena ayah ya Bu ya. Adil-adil aja. Nah gimana ya Bu saya tuh bisa tetap mengasuh atau memberikan bimbingan lah kepada anak-anak saya sekalipun sekarang saya sudah bercerai dengan istri saya. Mohon masuk ya. Great. Oke. Silakan dua pertanyaan ini boleh Bu dokter dan dulu. Ya, saya yang nomor Rizky kali ya. Ya silakan. Ya Rizky. Silakan, saya juga sama kok sama Rizky. Nggak tahu sebenarnya awal mulainya dari mana gitu ya. Saya ngalamin itu down itu saya ngalamin banget. Saya nama yang mangis kalau malam saya marah sekali. Saya benci bahkan maaf saya ngomong begini emang saya benci. Ada perasaan muak, kesel gitu. Iya sama. Dulu udah mau jatuh itu atap. Sementara tinggalnya di tempat anak-anaknya yang lain itu rumahnya mewah. Padahal kita udah mau jatuh atap. Ya kan? Dengan alasan kalau minta nanti gak punya uang. Kenapa yang itu bisa? Ada yang disekolahin ke luar negeri. Adik saya enggak minta, padahal cuma minta disekolahin, berangkatin aja. Itu tetap ada seperti itu saya. Tapi ya tadi Rizky, kita ada harapan. Ya. Saya harus maju, saya harus menyenangkan hati ibu saya, membahagiakan beliau yang sudah bekerja keras untuk saya minimal untuk. Jadi saya harus buktikan bahwa ya alhamdulillah insya Allah bisa maju. Mm-hmm. Ya, buat dan kita nanti kalau maju kita bisa berbuat banyak untuk orang-orang yang seperti kita. Mm-hmm. Saya sharing, jadi pilar kekuatan. Ya alhamdulillah itu yang saya lakukan sekarang Rizky. Gak apa-apa nangis dulu sekarang, tapi bangkit. Ya, itu kata kuncinya, bangkit. Oke. Bangkit nak, Rizky, saya tambahin ya dong. Yeah. Bangkit nak, itu bukan untuk siapa-siapa. Kamu bangkit untuk dirimu. Yeah. Karena life is choices, this choice is yours. Yeah. Ya. Nanti kamu tanggung akibatnya, kamu juga nak yang menanggungkannya. Yeah. Jadi bangkit nak, bangkit dan milikilah harapan tadi ya. Cahaya keemasan di bawah awan yang gelap itu. Ya, karena kamu nak harus menjadi menunjukkan nanti menjadi teladan bagi suami, bagi keluargamu gitu, ya kan? Nah, jadi milikilah masa depanmu dan karena hanya kamu yang bisa meraihnya. Itu tambahan saya. Oke. Okay. Buat yang kedua, Pak, betul, saya setuju, Pak. Banyak juga, Pak, istri-istri jadi ibu durhaka, enggak peduli anaknya tinggal brek aja begitu. Yeah. Jadi, Pak, yang pertama sekali dari tadi kita bicarakan, kita dengerin ibu dokter ya, Pak. Bapak harus belajar selalu membicarakan perasaan dulu. Seperti yang udah kita bahas, Pak, pada smart parenting yang lalu-lalu, yang berkembang duluan otak, Pak, adalah pusat perasaan. Yang penting buat manusia, Pak, perasaan. Kita suka ngomong pakai pikiran aja, Pak, kita mengabaikan perasaan. Akibatnya seperti yang dokter bilang tadi, perasaan tidak terkelola dengan baik. Jadi saran saya pertama itu dulu ya, Pak. Kedua, kalau memang bisa, carilah ibu pengganti. Karena bejana jiwa itu diisinya perlu. Kalau ibu bapak sepakat dengan diri bapak sendiri tidak perlu, atau dengan anak bapak tidak perlu ibu pengganti, cari substitute mother. Bisa neneknya, bisa adik bapak yang perempuan ya, bisa tetangga yang bapak ngomong dulu sama suaminya. Ya begitulah, Pak, cari substitute mother supaya kebutuhan jiwa tadi itu tetap terpenuhi. Smart Parenting untuk generasi cerdas. 95,9 Smart FM number one business and inspiration. Smart listener, kita gabung lagi dalam Smart Parenting dan topiknya ini masih bersambungan seperti yang kemarin ya, berbicara mengenai peran ayah yang demikian kuat ya dalam membentukkan karakter, kejiwaan, pola pengasuhan anak. Para ayah, ayah yang sedang mendengarkan, ini satu kesempatan 15 menit ke depan ya untuk Anda menyimak perbincangan kami bersama dengan Bu Eli dan juga Bu Dokter. Yuk kita bikin hari ini lebih baik dari kemarin. Bu Eli, sebelum Bu Eli melanjutkan penjelasan dan juga dokter gitu ya. Iya. Kita coba ke SMS ya. Baik, SMS yang ini kayaknya perlu dibahas banget nih. Bu Eli Risman, terima kasih buat bahasannya malam hari ini. Saya Irna, saya baru menikah, Bu, kira-kira 4 bulan ya. Oke. Okay. Saya alhamdulillah saya dinikahkan, walinya itu adalah ayah saya. Tetapi pengalamannya, Bu, ayah saya itu bercerai ketika saya masih SD. Dan ketika kemarin saya menikah, ayah saya sama sekali tidak membiayai pernikahan saya. Setiap kali saya datang ke rumah istri mudanya, istrinya tuh selalu curiga kalau saya tuh minta sesuatu kepada ayah saya. Dan akhirnya sekarang, Bu, terbukti loh, ayah saya tuh kalau ada apa-apa selalu mintanya sama saya. Saya bingung, Bu, saya gak tahu mau ngapain gitu loh. Saya apa yang harus saya lakukan? Nak, itu kamu ya, Ir, masih punya dendam, itu kayaknya kamu belum lepas semua, ya. Bagaimana dokter Ino akan cerita nanti bagaimana beliau memelihara ayahnya di hari tua. Ya. Jadi saya selalu bilang, Mbak Ola, teman-teman sekalian, pada anak-anak yang bermasalah dengan ayahnya pada usia mereka separuh baya dan ayahnya masih jaya ya atau remaja, saya bilang, yuk, kamu tahu nggak nak, nanti sayang di hari tuamu, ya, di hari tua ayahmu, ayahmu itu pulangnya ke kamu. Karena terutama kamu anak perempuan, dia gak bisa pulang ke menantu perempuannya lah, Mbak. Nah, jadi apa yang dilakukan adalah satu, nak, maafkan. Sudah lewat, sayang. Ya itu yang juga dulu ibu bilang sama dokter. Ya, maafkan. Ya kan ya, dok ya? Yeah. Minta ampunkan. pada Allah. Ya, pada Allah. Karena kita enggak tahu tuh motifnya, entah bagaimana dulu ayahmu diasuh sama kakekmu dan entah apa yang beliau alami, tidak tahu. Tapi pada hakikatnya nak, semua kita ini orang baik. Ya. Nah, jadi sampai kamu lakukan dan semua pendengar ya yang setia, ini penting banget resep ini ya. Maafkan, minta ampunkan sampai kita merasa lapang, sudah? Lapang kita lega, ya udahlah. Apa? Udah lalu. Gua bawa sekarang juga berat, gua tenteng-tenteng berat. Putusin aja lah, ya. Yang ketiga, kalau ada waktu bicara sama ayah itu. Udah saya lakukan. Dan dokter sudah melakukan. Apa baru, yang baru, coba dok, baru ya. Kasih dok, dok kasih apa sama Irna. Apa dokter dok bicarakan dok? Yang waktu itu dokter omongin itu apa gitu? Ya, ya, saya ya ngomong semua. Pada usia belum berapa dok? 49 mungkin. Ya, oh dokter 49, dokter ngomong sama ayah dokter, ayahnya dokter usia berapa dok? Kasih tahu dok. Usianya beliau 79 ya. Oke dok, bagi sama Irna dok, soalnya gimana rasanya memulainya, beratnya dan berat apa yang terjadi sekali. Dok, silakan dok. Ya alhamdulillah, soalnya Bu Eli waktu itu bilang jangan sampai ya itu nanti berbaring di depan kita jenazah beliau atau kita yang berbaring jenazah kita di depan. Urusan beliau dunia belum selesai. Bagaimana beratnya kita nanti pergi dari dunia ini? Saya berat sekali memang waktu itu, tapi saya bicarakan semua, saya kasih tahu papa. Pernah enggak merasakan gimana papa, perasaan saya begitu ngelihat mama buka lemari ada celana papa di situ. Papa tahu enggak perasaan saya waktu itu papa turun? Tahu enggak papa perasaan saya lihat mama nangis tiap malam? Tahu enggak papa perasaan saya gitu ngangkat adik dari mabok-mabok depan pintu, harus ngurus ke penjara waktu itu? Papa tahu, pernah gak papa ada pikiran begitu? Pernah gak papa? Saya bilang gitu. Papa belum pernah minta maaf sama kami. Sakit sekali hati kami berdua. Sangat duka pa. Luka. Pernah gak papa pikirkan perasaan kami, anak-anak ini, juga anak-anak lain? Dulu saya sempat gak mau ngakui. Bilang sama papa, itu saudara kamu. Maaf, bukan saudara kandung. Saya gak mau tahu. Bahkan waktu menikah, saya benar-benar tidak mau ada orang lain selain saudara saya kandung. Jadi saya selesaikan dulu sampai beliau akhirnya minta maaf. Jadi udah selesai, udah minta maaf. Pokoknya tolong papa minta juga katanya ampun kepada Allah nanti biar papa selesaikan. Ya, jadi saya juga ikut nangis juga. Saya juga minta maaf. Itu juga terjadi sama adik saya, sudah selesai. Diselesaikan itu dari Bu Eli Risman. Setelah dibilang begitu, saya berusaha untuk mencoba dan itu sangat berat memulainya. Keluh gitu ya, tuh bibir mau ngomong apa, ya, mulainya dari mana. Satu lagi gitu, boleh nggak yang waktu silakan. Saya umur 17 tahun, itu saya tahu bahwa sebenarnya papa sayang sama saya. Oh iya benar, itu perlu. Itu berat, saya sampai dendamnya setengah mati. Tapi saya berusaha jaga karena selalu itu bapak kamu, tetap bapak kamu sampai kapanpun darahnya gak akan pergi dari darahmu. Kata ibu saya. Ibu saya mendidik dengan sangat baik, alhamdulillah. Gak boleh benci. Ya, tapi namanya anak-anak. Baik, Bu Eli, gimana supaya para ayah tidak melakukan kesalahan? Ya, jadi ya begini, Pak. saya berbagi ya, Mbak Ola. Saya bertemu A. Agim kemarin. Suatu hari saya melihat beliau di televisi mengatakan bahwa saya ini 8 tahun sibuk dengan popularitas, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan prestasi, dan terabaikanlah banyak hal sehingga dia tidak sadar. Misalnya contohnya kacamata anaknya itu udah -7. Jadi -1 ke -2 ke -3 itu beliau tidak tahu. Dan ketika saya tanyakan kemarin, beliau hanya menjawabnya dengan air mata. Tapi kata ini beberapa tips dalam waktu yang pendek ini saya berbagi dari A. Agim. Pertama, dia bilang anak itu baik, ayahnya juga baik. Ya, tapi ayah kadang-kadang sangat sibuk. Ayah menjadikan pekerjaan dan bisnis, ketenaran, penghargaan orang membuatnya jadi asyik dan tak sengaja menjadikannya prioritas. Ya, jadi tugas ayah jadi sesempatnya di sisa-sisa waktu yang dilakukan AA pertama setelah tahu banyak sekali persoalannya antara anaknya Gaza itu, ya -7 karena main games. Dia baru tahu kalau dia pulang anaknya lari semuanya. Itu di televisi. Jadi saya bukan, saya menyampaikan ulang ini, teman-teman yang melihatnya waktu itu di salah satu stasiun TV pasti menyadari ini. Saya tidak mulai dan sudah minta kemarin tadi pagi. Kemarin apa tadi pagi? Beliau bilang, terima kasih telah datang, terima kasih telah berkomunikasi. Saya bilang, saya belajar banyak sekali. Saya berurai air mata, Mbak. Seperti sekarang saya dengerin dokter, saya berurai air mata. Ini kan tadi saya mendengarkan dari anak, kemarin saya mendengarkan dari ayah. Ya. Jadi makanya saya bilang selalu ada harapan, ya. Kita sekarang berbagi harapan. Nah, terus katanya saya tanya sama guru saya, kenapa saya jadi kayak begini? Gurunya bilang, tobat. Ya, jadi turunkan frekuensi kesombongan. Jadi orang tua yang mentang-mentang TUA jadi lebih TAU, turunin pelan-pelan. Ya, kemudian yang tadi prioritas semua-semua itu tinggalkan pelan-pelan. Karena dia tidak akan bawa kemana-mana. Yang kau bawa kemana-mana itu adalah hari tuamu. Karena anakmu tidak peduli. Iya, Inongsa. Iya, apa? Iya, misalnya ada orang yang sadar kemudian tentang ininya, apa namanya, anaknya. Anaknya itu sadar ya, seperti dokter tadi sadar ya. Jadi dia karena Allah melayani orang tuanya di usia tua. Kalau yang tetap sakit hati, bagaimana? Jadi setelah beliau menurunkan frekuensi ini, Mbak dan teman-teman, ya beliau turunkan, minta ampun sebanyak-banyaknya, samakan frekuensi, lembutlah selembut anak, baiklah sebaik anak, bicaralah dalam frekuensi mereka, kurangi memerintah dan menyuruh. Seperti yang saya bilang, pakailah dua telinga lebih baik dari banyak daripada satu mulut. Jadilah tauladan saja. Ternyata beliau perdengarkan suara anaknya kepada saya ketika dia ngomong, ya rendah sekali. Iya, Bang. Senang Bapak. Iya, doakan ya Bapak ya supaya saya ini sukses ya Bapak. Begitu. Karena bapaknya udah turunin suara seperti suara anaknya. Mbak, gak usah orang pendengar, Eli Risman belajar banyak sekali dari Agib dengan air mata dari seorang bapak. Dari seorang bapak, ya. Jadi tolong jangan saja, karena benar saya udah tahu lama sekali tentang hal ini gitu, bahwa komunikasi itu kata-kata cuma 7%. Intonasi turunin 38%. Yang 50% lainnya bahasa tubuh, dan itu yang ditiru. Semoga kita bisa belajar, dan ternyata 8 tahun beliau perlukan untuk merubah semuanya, dan sekarang beliau menikmatinya. Saya bilang pantesin muda terus. Kapan tuanya sih? Itu 8 tahun Agim. 8 tahun. Bu dokter membutuhkan sekian puluh tahun untuk akhirnya bisa menyampaikan isi hati kepada ayah. Dan 49 tahun. Kita berharap di luar sana para ayah tidak usah menunggu sampai sekian tahun itu, ya. Itu Mbak. Dan itu sudah kan besok hari lebih besok baik. Besok hari lebih baik dari kemarin ya. Mulai turunkan frekuensi. Mulai turunkan frekuensi. Mari kita mudah-mudahan para ayah bisa mendapatkan inspirasi, para ibu bisa mendorong para ayah. Betul. Dan para mulai anak mulai dari ibu dulu. Betul. Tetap memiliki harapan untuk ayahnya. Betul. Ibu harus sabar, kuat dan tangguh dan tetap berpikir positif. Berpikir positif. Smart listener, jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut ya, ingin ngobrol dengan Bu Eli dan timnya lebih lanjut, silakan hubungi di Yayasan Kita dan Buah Hati. Anda bisa membuka websitenya kitadanbuahhati.com atau juga Facebooknya. Anda bisa bergabung fbykbh@gmail.com atau juga telepon ke 0856701222. Bu Eli Risman, terima kasih buat kehadirannya pada sore hari ini, malam hari ini ya. Oke, dokter juga terima kasih. Ya, sama-sama. Ceritanya menguatkan sekali. Mudah-mudahan banyak di sana anak-anak yang juga dikuatkan malam hari dan ini. Lebih ya. Sukses dari dan dokter. Lebih sukses dari dokter. Ya, semangat. Dan akhirnya saya Ola Nurlija, saya Eli Risman, saya dokter. Mari kita bangun generasi cerdas. Telah Anda ikuti Smart Parenting bersama Eli Risman dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Nantikan kembali Smart Parenting setiap Rabu jam 19 waktu Indonesia Barat, hanya di Smart FM.